Dunia memang luas. Jangankan dunia, negara kita pun terasa sangat luas. Jangankan negara kita, kota Jakarta saja pun terasa sangat luas. Jangankan kota, kelurahan sudah tak dapat kita jelajah semuanya. Kita tidak bisa mengenal siapapun di sekitar kita. Kita hanya mengenal beberapa orang saja dalam kehidupan kita. Yang menjadi sahabat kita, rekan kerja kita, teman kuliah kita, atau teman gereja kita. Tak lebih tak kurang, itu yang ada dalam kehidupan kita. Tentu di samping keluarga sendiri. Nah, oleh karena itu hidup selalu diwarnai dengan batasan-batasan. Berani di daerah ini, takut di daerah sana. Ada rasa tidak tenang, ada rasa tidak nyaman. Karena di sana orangnya jahat, di sini orangnya baik. Di tempat lain, lain lagi ceritanya. Tapi yang pasti, tiap tempat baru menggelisahkan kita, bukan? Nah, Anda patut berpikir, kalau Anda orang yang baik, dimanapun Anda baik, bukankah semua orang akan baik? Oleh karena itu, ternyata yang menjadi masalah dalam hidup ini bukan lingkungan di mana kita ada, tapi bagaimana kita di lingkungan tempat kita berada. Yang jadi masalah bukan lingkungan kita, tapi diri kita sendiri. Alangkah indahnya kalau kita menjadi orang yang selalu hidup jujur pada sesama, sehingga cerita tentang kita menebar, melebar kemana-mana. Akhirnya orang berkata-kata tentang kita, dan kita menjadi buah bibir banyak orang karena kejujuran kita pada sesama kita. Kita dikenal menjadi orang baik yang jujur. Kita dikenal menjadi orang jujur yang suka menolong. Kita dikenal menjadi orang jujur yang suka ambil bagian dalam kehidupan kebersamaan. Jujur pada sesama, baik pada sesama, alangkah indahnya. Maka, tiap kota kemana Anda pergi, bukan masalah. Tiap negara kemana Anda melangkah, itu bukan soal. Karena Anda, diri Anda, pada Anda, ada satu kata, disukai. Ya, Anda disukai karena Anda orang yang jujur, Anda orang yang baik pada sesama. Nah, mari kita memerdekakan hidup kita. Mari kita menikmati hari-hari kita. Mari kita jalani waktu-waktu yang ada dalam kepuasan yang luar biasa dengan jujur pada sesama. Semoga Anda dan saya menjadi orang yang bahagia karena hadir di sesama, dan sesama sangat mengharapkan kehadiran kita. Bersama saya, Bigman Sirait.